Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Dan kita masih pada hadis yang pertama dari kitab ini, yaitu hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hafsin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda: innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan maslahat duniawiyah, kepentingan duniawiyah, atau imra'atin yankihuha, atau karena ingin memperoleh seorang wanita yang akan dia nikahi, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang telah dia niati. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas potongan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang kita akan bahas kalimat yang berikutnya: faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, yakni barang siapa yang hijrahnya adalah tujuannya untuk Allah dan rasulnya sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan rasulnya yang memerintahkan untuk hijrah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah azza wa jal atas hijrah yang dia lakukan. Hijrah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah al-hajj. Al-hijratu berasal dari kata al-hajru yang artinya meninggalkan. Hijrah, barakallahu fikum, maknanya secara bahasa adalah ya al-hajru, meninggalkan. Adapun makna secara syariat, hijrah adalah al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam. Maknanya secara syariat bahwa hijrah adalah al-intiqal, berpindah. Min baladil kufri, dari wilayah, dari daerah kekufuran, ila baladil islam, menuju ke wilayah islam. Sebagaimana dahulu para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berpindah. Ya, mereka berpindah dari Makkah menuju ke kota Madinah. Mereka berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Yathrib. Ini makna hijrah secara syariat. Al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam. Berpindah dari negara atau dari wilayah kafir menuju kepada wilayah Islam, kepada negara kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala, atau di sini Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya, maknanya adalah yuridullah ay yuridu wajhallah wa nusrata dinillah. Ya, makna daripada ucapan Rasul alaihi salatu wasalam hijrah kepada Allah adalah yuridu wajhallah, hijrahnya mengharapkan wajah Allah, hijrahnya mengharapkan keridhaan dari Allah. Hijrahnya mengharapkan na'am pahala dari Allah Azza wa Jal. Wa nusrata dinillah. Dan hijrahnya karena dalam rangka memperjuangkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna faman kanat hijratuhu ila Allah. Yani barang siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin mendapatkan pahala dan balasan dari Allah, barang siapa yang hijrahnya karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah dan ingin menolong agama Allah, wa rasulihi, dan hijrahnya untuk Rasul, ai liyafuza bi suhbatihi, untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadzab anhu, dan ingin mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, wa nusratu dinihi, dan ingin memperjuangkan agamanya, wa ya'mala bi sunnatihi, dan ingin mengamalkan sunnahnya, wa yudafi'u anha, dan ingin membela sunnah-sunnahnya, wa yad'u ilaiha, dan ingin mendakwahkannya. Nah, ini makna barang siapa yang hijrahnya, ya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hijrahnya adalah untuk mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat. Ya. Sebagai seseorang yang menemani Nabi alaihi salatu wasallam, mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dalam rangka mengamalkan sunnah-sunnahnya, dalam rangka membela sunnah-sunnah Nabi, dalam rangka untuk mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini makna faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, ya, adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrah yang telah dia lakukan. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hukum hijrah, apakah itu wajib ataukah itu sunnah? Maka hijrah hukumnya adalah tergantung dengan keadaan sebuah wilayah yang dia tempati. Annal hijrata wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufur. Hijrah hukumnya wajib ala kulli mu'minin, atas setiap orang yang beriman, atas setiap orang Islam, atas setiap orang yang mukmin. La yastati'u idhara dinihi, yang tidak bisa untuk menampakkan syiar agamanya. Fi baladil kufur, ketika dia berada di negeri, di wilayah orang kafir. Ketika seorang muslim, seorang mukmin, dia tinggal di negara kafir, dan dia tidak bisa untuk menjalankan secara bebas syariat agama Islam yang dia anut, tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa, maka di sini hukumnya wajib bagi dia untuk hijrah. Hukumnya wajib bagi dia untuk keluar dari negara kafir tersebut. Fala yatimmu islamuhu illa bil hijrah, dan tidak sempurna keislamannya sampai dia apa? Berhijrah. Ini walifidin rahimani wa rahimakumullah. Hukumnya hijrah. Ketika seorang mukmin, seorang muslim, orang Islam, orang yang beriman, dia berada di tengah-tengah kaum musyrikin, di wilayah kaum musyrikin, di wilayah kaum kufar, dia tidak bisa untuk menampakkan syiar Islam, tidak bisa untuk menjalankan syariat Islam, dia tidak bisa untuk beribadah dengan leluasa, mendapatkan tekanan-tekanan di sana, mendapatkan ancaman-ancaman di sana, maka hukumnya wajib untuk keluar dari negara kafir tersebut dan mencari negara Islam, berpindah kepada negara atau wilayah kaum muslimin. Nah, ikhwani fi din, ta'azzani wa 'azzakumullah jami'an. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita dilahirkan di sebuah negara yang saat ini ya adalah negara Islam. Negara kita sebagai negara Islam dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah muslim. Bahkan negara di dunia dengan penduduk muslim yang paling besar. Yang kita hidup di negara yang memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan agama sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan dikumandangkan, diperdengarkan kepada kaum muslimin. Negara membantu kaum muslimin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, untuk mengerjakan ibadah-ibadah, memberikan fasilitas. Di antara dalam berpuasa, mereka membantu kaum muslimin dengan ya mengadakan apa sidang isbat. Menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Memberikan kemudahan kaum muslimin, memfasilitasi mereka bagi yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci, baik haji ataupun umrah. Ya, Masya Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan tentunya kita juga berharap agar yang seperti ini dijaga untuk kita semua. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan ya, informasi kepada kita, kabar kepada kita, bahwasannya orang yang melaksanakan hijrah, berpindah, keluar dari negara kafir, menuju negara kaum muslimin, karena Allah dan Rasulnya, ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kepentingan duniawi yang dia inginkan dan dia harapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang dia niati, yaitu niatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Nah. Setelah kita membahas tentang masalah hijrah, dan itu bisa jadi hukumnya wajib ketika seseorang yang tinggal di wilayah itu tidak bisa untuk menampakkan syiar Islam dengan bebas, tidak bisa beribadah dengan leluasa, maka sekarang kita perlu mengetahui apa hukum safar ke negara kafir. Apa hukum safar ke negara kafir? Kita hidup di negara kaum muslimin. Namun bagaimana hukum seorang muslim yang dia tinggal di negara muslim, di wilayah kaum muslimin, menuju kepada negara kafir? Apa hukumnya? Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan, "La yajuzu as-safaru ila baladil kufri lima fi dhalika min al-khatari 'ala dinihi wa 'ala akhlaqihi wa lima fihi min idha'atil mal wa lima fi dhalika min taqwiyati iqtisadil kuffar wa nahnu ma'muruna bi anna ghidhal kuffar bi kulli ma nastati'." La yajuzu safar, tidak boleh hukumnya safar, ila baladil kufr, menuju kepada negara kafir. Lima fi dhalika minal khatari ala dinihi, karena padanya terdapat bahaya atas agama seseorang. Wa ala akhlaqihi, dan membahayakan akhlak seorang muslim. Wa lima fihi min idha'atil mal, dan padanya terdapat perbuatan menghambur-hamburkan harta. Wa lima fi dhalika min taqwiyati iqtisadil kuffar, dan padanya ya justru akan memperkuat perekonomian kaum kafir. Ya, hukum asalnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidak boleh safar kepada negara kafir. Hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena padanya terdapat berbagai macam madharat. Padanya terdapat berbagai macam sisi negatif. Padanya terdapat berbagai macam kejelekan. Di antaranya yang pertama adalah, lima fi dhalika minal khatari ala dinihi. Dengan safar menuju negara kafir, maka disitu justru akan membahayakan agama seseorang dengan berbagai macam syahwat dan syubhat yang ada di sana. Syahwat jelas. Dengan adanya kebebasan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan, ya, dengan menjunjung tinggi hak asasi apa manusia, bebas untuk berbuat apapun sampai dengan perbuatan yang menyelisih agama Allah Azza wa Jal. Mereka tidak peduli karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jenis kemaksiatan ada di sana. Ya, ketika dia berjalan di negara kafir, maka yang akan dia jumpai berbeda ketika dia berjalan di negara kaum muslimin. Ya. Akan membahayakan akhlak kaum muslimin. Ya. Kita ketahui ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, akhlaknya orang kafir berbeda dengan akhlaknya orang muslim. Akhlaknya orang kafir berbeda dengan akhlaknya orang muslim. Dari segi berpakaian sudah berbeda antar orang muslim dengan orang kafir. Berbeda ketika dia berjalan di jalanan negara kaum muslimin, maka dia akan mendapati kaum muslimat sebagian di antara mereka mutahajjibat, menggunakan hijab. Adapun ketika berada di negara kafir, yang akan dia dapati adalah bukan yang demikian. Ya, ini dari satu sisi aja. Dari sisi apa? Pakaian. Dari sisi makanan, barakallahu fikum, la yubalun, mereka tidak memperdulikan dengan makanan yang halal dengan makanan yang haram. Berbeda dengan wilayah negara kaum muslimin yang masih memperhatikan makanan yang halal dengan makanan yang haram. Saya kata beliau rahimahullahu ta'ala, safar ke negara kafir ya, tidak boleh karena terdapat berbagai macam kerusakan dan kejelekan, di antaranya adalah ya, membahayakan agama seseorang, membahayakan akhlak seseorang ya, dengan budaya-budaya yang ada di negara kafir. Kemudian idha'atul mal ya, akan menghambur, terhitung sebagai ya, menghambur-hamburkan harta. Dan yang keempat, justru itu akan memperkuat perekonominya orang kafir. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya adalah tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Ya. Namun akan menjadi boleh ada keadaan yang diperkecualikan. Safar kepada negara kafir ya, diperbolehkan apabila tiga syaratnya terpenuhi. Yang pertama adalah an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Syarat yang pertama, bagi orang yang hendak safar ke negara kafir, maka dia harus memiliki ilmu yadfa'u bihi syubhat, untuk ya, menangkal syubhat-syubhat yang ada. Lianal kufar yuriduna al-muslimina syubhat. Dikarenakan orang kafir pasti mereka akan menebarkan kerancuan-kerancuan, ya, ketidakjelasan, syubhat-syubhat fi dinihim, terkait dengan agama kaum muslimin. Ya, syubhat-syubhat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syubhat-syubhat yang lain. Kemudian yang kedua, an yakuna indahu dinun yahmihi minasyubhat. Yang kedua adalah ya, harus memiliki agama. Ya, ini harus memiliki kekokohan agama, kekokohan hati, yahmihi minasyubhat, yang dapat menjaga dia dari afwan, dari syahwat. Li'annahu yajidu zahratad dunya. Karena dia di sana akan mendapatkan ya, yang akan disaksikan oleh dia di negara kafir adalah zahratud dunya, adalah ya, berbagai macam keindahan dunia. Fakullu ijramin mawjud fi biladil kufur. Semua jenis kejelekan, semua jenis kemaksiatan ada di negara kafir. Min khomrin wazina waliwat. Baik itu dari bebasnya minuman keras, dari mudahnya berbuat zina, waliwat, bahkan dibebaskannya untuk melakukan perbuatan ya, kaum lub, yaitu liwat. Harus punya keteguhan hati. Harus punya ya, agama. Harus punya ya, upaya untuk menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan yang ada di negara kafir. Mungkin kalau di tempat kita yang namanya khomer tidak sebebas di negara apa? Kafir. Di negara kafir lebih bebas dibandingkan dengan negara kita. Kemudian yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk pergi, untuk safar ke negara kafir. Contohnya apa? Misal an yakuna maridan yahtaju ila safar, seperti seseorang yang sakit yang ingin berobat, yang tidak ada ya, rumah sakit di negara Islam yang dapat mengobati, yang ada rumah sakit yang bisa mengobati adalah berada dan terletak di negara apa? Kafir. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh untuk safar ke negara kafir. Selama di negara Islam masih ada, maka dia berusaha untuk berobat ke negara Islam. Kalau tidak ada, maka baru dia berikhtiar untuk berobat di negara kafir. Atau barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. An yakuna muhtajan ila ilmin la yujaru fi balad al-Islam takhassusun fih. Fayadhabu ila hunaka wa yata'allam. Atau seorang yang membutuhkan sebuah ilmu, ingin belajar. Yang ilmu itu tidak dapat untuk tidak ada dan tidak bisa didapatkan di negara Islam. Ya. Tentu barakallahu fikum ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan apa? Urusan duniawi. Ya. Urusan duniawi. Kalau urusan agama, kemudian dia belajar di negara kafir, salah. Ya. Kalau agama, dia harusnya belajar ke negara Islam. Ya. Harusnya belajar ke negara apa? Islam. Ya. Ilmu di sini, barakallahu fikum, adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Mungkin masalah teknologi ataupun yang lain. Dan tidak ada yang mengajarkan kecuali di negara apa? Kafir. Sementara negara Islam membutuhkan. Sementara kaum muslimin apa? Membutuhkan. Barangkali di antara kaum muslimin belum ada yang memiliki ilmu tersebut. Maka boleh ya ada utusan untuk belajar ke negara kafir. Namun barakallahu fikum la ifrat wa la tafrit, ya. Di sini tidak boleh kemudian bermudah apa? Mudah oh berarti boleh untuk apa? Belajar di negara di negara kafir, ya. Tidak barakallahu fikum. Ya. Di sini adalah dalam kondisi yang darurat. Ya. Dalam kondisi kaum muslimin membutuhkan ilmu tersebut. Ya. Butuh akan ilmu itu. Sementara enggak ada yang bisa dan enggak ada yang mengajarkan kecuali di negara apa? Kafir. Maka dia belajar di sana dan kemudian setelah selesai langsung apa? Pulang. Langsung pulang. Dan tidak selayaknya kemudian seorang muslim bermudah-mudahan untuk pergi ke negara kafir dengan tujuan yang tidak darurat, semisal nambar kalau fikum ya hanya untuk apa? Berlibur atau ya berrekreasi di sana atau bermain-main di sana. Kata Syekh barakallahu fikum Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi wa li hadza ara. Untuk itu saya berpendapat annalladzina yusafiruna ila dalil kufur, bahwasanya orang-orang yang safar ke negara kafir min ajli siyahah, dengan tujuan untuk berlibur, dengan tujuan untuk berwisata faqat saja, ara annahum athimun, maka saya berpendapat mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Karena hukum asalnya orang muslim tidak boleh pergi ke negara apa? Kafir. Ya. Diperbolehkan ketika dalam kondisi yang darurat. Dalam kondisi yang mendesak, yang mengharuskan untuk pergi ke negara kafir tersebut. Adapun siyahah, ya, berlibur, berwisata, bukan hajat yang mendesak. Bukan mengharuskan seseorang untuk berwisata dan berlibur ke negara apa? Kafir. Ya. Kalaulah seseorang ingin berlibur atau berwisata ya, untuk berekreasi, masih banyak tempat lain yang berada di wilayah kaum muslimin. Bahkan di dalam negeri kita pun juga apa? Banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Ya. Bahkan lebih daripada itu bukan hanya makruh, bukan hanya dibenci, akan tetapi dijelaskan oleh Asy-Syaikh Utsaimin ara annahum athimun, saya melihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wa anna kull qirshin yusrifunahu li hadha as-safar dan saya melihat bahwasannya setiap ya, uang yang keluar di dalam safar itu fa innahu haramun alaihim, maka itu perbuatan yang terlarang atas mereka. Wa idha'atu limalihim, dan menghambur-hamburkan harta mereka. Wa sayuhasabuna anhu yaumal qiyamah, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal pada hari kiamat. Nah. Nah, barakallahu fikum. Pertama itu bukan merupakan sebuah kewajiban ya. Bukan merupakan sebuah kewajiban dari perusahaan, bukan dalam rangka untuk pekerjaan, tapi hanya sebagai apa? Reward, cuma liburan saja ya. Cuma liburan saja. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, bahwasanya safar ke negara kafir dalam rangka hanya untuk siyahah ya, untuk rekreasi, berwisata di sana, hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu haram? Ya, karena beliau mengatakan asimun, mereka apa? Berdosa. Ya, mereka berdosa. Ya. Dan dosa ini terjadi karena dua hal. Meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram. Ya. Sehingga dikatakan berdosa ya, di sini adalah karena melakukan perbuatan yang haram, sehingga hukumnya haram. Terus bagaimana? Ya sudah, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia lebih mencintai agamanya dibandingkan dengan kesenangan yang hanya sesaat dan beberapa hari saja. Dan Nabi SAW menyatakan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari semua orang Islam yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya. Atau dalam lafaz yang lain, saya berlepas diri dari seorang muslim yang mati di tengah-tengah kaum musyrikin. Nabi berlepas diri. Nabi tidak mau memberikan syafaat. Ya, na'udzubillah ketika dia pergi ke negara apa? Kafir, dalam rangka hanya berwisata di sana, hanya siyahah, hanya bersenang-senang, hanya bermain-main. Kemudian ternyata di situ ajalnya menjemput, ya. Apa? Rasul bari, ya. Rasul berlepas diri. Ya, Rasul enggak ikut urusan. Rasul tidak ikut ikutan. Rasul tidak mau memberikan apa? Syafaat kepada orang itu. Dan sepertinya ini menjadi sebuah prestis tersendiri ketika rihlahnya itu ya keluar apa? Negeri. Jangankan nambar kalau fikum orang tua. Ya sekarang aja anak SMA sebagian sudah ya rihalahnya ke luar negeri. Bahkan anak ya SMP ya sebagian sudah rihalahnya rekreasinya keluar apa? Negeri, ke Thailand. Ya. Karena mungkin biayanya pesawat lebih murah ya, dibandingkan pesawat domestik. Kalau dulu mungkin anak-anak ya ukuran ketika saya SD paling SD ya paling kemana? Jogja gitu. Ya. Kalau TK ya dulu ke Batu Raden, TK baru Batu Raden ya. SD ke Jogja paling. Nah, nanti SMP ke Bandung gitu kan. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang enggak. Nah, seorang bahkan nambar kalau fikum bangga kalau sudah menginjakan kakinya di apa luar negeri. Ya. Padahal masya Allah kalau seandainya mereka mau mengumpulkan, ya, belum tentu orang yang sering untuk rihlah di luar negeri, ya mereka sudah pernah untuk menginjakan tanahnya, kakinya di tanah suci. Ya. Ketika berlibur kepengennya ke negara kafir, ya. Thailand, Filipina, kemudian apa? Singapura, ya, sana. Padahal dia sendiri belum pernah melaksanakan ibadah umrah walaupun cuma satu kali. Ya kalau seandainya dia menyisihkan uang-uang itu untuk sebuah rihlah yang berbarokah, sebuah safar yang berbarokah, yaitu melaksanakan sebuah kewajiban dia untuk haji atau umrah, maka niscaya uang dia akan lebih bermanfaat, lebih berbarokah. Ya. Jadi kita tidak bangga dan tidak gumun. Ya, ketika ada tetangga yang bercerita sudah pernah kemana, Singapura, Korea, ke Jepang dan sebagainya, kita enggak gumun. Ya. Kita enggak gumun. Kita enggak merasa takjub. Ya. Justru kita miris kalau seandainya dia datang kepada negara itu hanya untuk berwisata. Alhamdulillah dia masih dikembalikan oleh Allah dalam kondisi masih hidup. Ya. Bagaimana kalau seandainya na'udzubillah ya, di sana kemudian meninggal dunia, ya, bari Rasul bari unmin, ya, Nabi berlepas diri pada orang itu. Ya. Sudah sekian lama dia berusaha untuk menjaga agamanya, berusaha nambarakallahu fikum menjadi seorang muslim yang baik, ternyata dia kepengin untuk ya berlibur berwisata ke negara kafir, ternyata mati di situ. Alhamdulillah. Dan kita tidak tahu kan, kalau kita bisa meminta, tentu kita bisa meminta ya untuk mati di negara Islam kan gitu. Kalau bisa meminta, ya Allah, ya saya meminta ya matinya itu kalau pas lagi beribadah, ya, lagi sujud, atau lagi apa? Ya. Nah, kita tidak tahu matinya dalam kondisi seperti apa. Bisa jadi seseorang meninggal dalam keadaan ya sedang beribadah, atau bisa jadi barakallahu fikum seorang meninggal dunia dalam kondisi ya, sedang berbuat kemungkaran. Ya, nah, kita tidak tahu. Cukup. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan sesuatu maslahat duniawi atau ingin mendapatkan seorang wanita yang akan dia nikahi, hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niati. Dia pengen hijrah. Wah, saya mau pindah aja lah. Ke mana? Ke sebuah negara Islam. Kenapa kok pindah? Ya karena di sana perdagangan itu lebih mudah. Ya. Kayaknya kalau bisnis di sana itu lebih apa? Mudah. Atau kalau saya hijrah ke sana, kayaknya perempuan di sana lebih cantik-cantik dibandingkan dengan negara saya. Atau perempuan di sana itu maharnya lebih murah. Ya. Apa? Mas kawinnya lebih murah. Fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan yang dihati-hati. Yang hijrahnya ingin mendapatkan ya, apa kemudahan dalam perdagangan, dalam bisnisnya, ya itu yang akan dia dapatkan. Kalau hijrahnya dia niati untuk mendapatkan ya seorang wanita yang dia nikahi, ya maka cuma itu yang akan dia dapatkan, enggak lain. Ya. Hanya maslahat-maslahat duniawiyah yang akan dia dapatkan, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pentingnya ya, pentingnya seseorang memiliki niatan ikhlas dalam semua ibadah. Nah, di sini Nabi mencontohkan dengan hijrah. Dikarenakan hijrah ini adalah amalan yang dahulu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Amalan besar yang terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Amalan yang berat, yang besar. Ketika orang hijrah di Mekah menuju ke Madinah, dia meninggalkan tanah tempat tinggalnya yang asli. Tempat kelahirannya. Nabi SAW meninggalkan tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kota apa? Makkah. Orang yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, dia meninggalkan keluarganya. Ketika keluarganya kafir, orang tuanya kafir, kerabatnya kafir, sanak kerabatnya kafir, tinggal. Mereka yang kafir dari kalangan keluarganya di Makkah, sementara dia sendiri berangkat ke mana? Madinah. Harta benda yang dia miliki, barakallahu fikum, usaha yang dia miliki di Mekah, dia tinggalkan. Ya, dia pindah ke kota apa? Madinah. Sebuah ujian yang berat. Ya. Bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan. Ya. Maka Nabi mengingatkan bahwasanya yang akan mendapatkan pahala dari orang yang berhijrah adalah ketika hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Adapun hijrahnya untuk kepentingan duniawi, maka itu saja yang akan dia dapatkan. Yang ingin dapat wanita, dia dapat wanita. Yang ingin dapat harta, dia akan dapat apa? Harta. Tidak lain. Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah hadal hadis ahadul ahadith allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini ahadul ahadith adalah salah satu hadis allati 'alaiha yang dibangun di atasnya madarul Islam, pokok-pokok agama Islam. Hadis ini adalah menjadi salah satu hadis yang dibangun di atasnya pokok-pokok Islam. Dibangun di atasnya inti daripada ajaran Islam. Dan kemarin kita telah sebutkan barakallahu fikum bahwasanya Imam Ahmad beliau berpendapat bahwasanya hadis yang menjadi pokok, hadis yang dibangun di atasnya pokok-pokok Islam ada tiga, kan? Hadis ini innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Aisyah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, dan hadis yang ketiga adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara yang halal adalah jelas dan perkara yang haram adalah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuha katsirun min nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Kemudian faedah yang kedua, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Wal ibadat 'anil mu'amalat. Wajibnya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wal ibadat 'anil mu'amalat, dan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Dan itu bisa dilakukan dengan niat. Nah, telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwasanya di antara hikmahnya niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Karena bisa jadi sebuah dua ibadah itu ya sama. Misal barakallahu fikum, ya, orang menjamak antara sholat zuhur dengan sholat apa? Asar. Sama-sama dua rakaat. Waktunya bareng kan gitu. Namanya jamak. Ya. Nah, sehingga untuk membedakan ini sholat zuhur atau sholat asar, ya, harus dilakukan apa? Niat. Dan untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan apa? Adat, dengan kebiasaan, juga dengan niat. Kemarin kita sampaikan contohnya orang yang mandi. Ada yang mandinya karena memang sebagai rutinitas biasa supaya seger, biar badannya apa? Dingin. Yang satu ini tidak, mandinya karena ya junub, mandinya mandi besar karena dia junub, atau seorang wanita telah selesai, telah suci dari apa? Haid dan nifasnya. Nah, untuk membedakan ini mandi yang mana? Apakah mandi biasa ataukah mandi yang ibadah? Nah, ini dilakukan niat. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwa saya niat tempatnya di mana? Hati. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, al-hasu 'alal ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Al-has. Motivasi. 'Alal ikhlas, untuk ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Motivasi untuk ikhlas, ya. Karena Allah 'azza wa jalla fi jami'il ibadat, pada semua ibadah. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang terakhir kita sebutkan, annal hijrata minal a'malis shalihah. Bahwasanya hijrah adalah termasuk dari amal saleh. Li'annaha yuqsadu biha Allah wa rasuluh. Karena seseorang berhijrah tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, tentunya bagi dia untuk mencari tempat yang lebih baik. Ya, tentunya bagi dia untuk mencari tempat yang lebih baik dari tempat tersebut. Ya, dia cari lingkungan yang lebih baik. Ya, baik. Hijrah dari tempat yang berisi kemaksiatan kepada tempat yang ya berisi kebaikan. Hijrah. Hijrah dari kekufuran kepada negara apa? Islam. Hijrah dari tempat yang di sana ya tersebar kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Hijrah ke ya, tempat yang kondisi keadaannya lebih apa? Baik. Lingkungannya lebih baik. Nah, hijrah. Dan yang kita sebutkan di sini adalah hijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Di sana ada hijratul amal, hijrah dalam amalan. Ya. Itu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dulunya melakukan perbuatan kesyirikan, sekarang mengenal tauhid, dia hijrah dari syirik kepada apa? Tauhid. Yang dulunya nam barakallahu fikum, dia hidup ya dalam kebid'ahan, dia hijrah kepada apa? Sunnah. Dulunya dia hidup dalam keadaan ya di sekitarnya adalah kemungkaran-kemungkaran, dosa, kemaksiatan, hijrah kepada menjadi orang yang lebih baik, meninggalkan apa dulunya mungkin minum apa khamr, dulunya berjudi, dulu pemakan riba, dulunya pemusik, hijrah meninggalkan apa musik ya, meninggalkan riba, meninggalkan khamr, dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran yang lain. Itu juga namanya hijrah. Ya. Hijrah dari apa? Amalan kejelekan kepada amalan apa? Kebaikan. Namun yang kita bahas di sini adalah hijrah dari sebuah tempat yaitu tempat kafir, ya, tempatnya orang musyrik, menuju ke tempatnya orang Islam. Nah, itu barakallahu fikum kurang lebih yang dapat untuk kita bahas dari hadis ini, hadis yang pertama, dan kita cukupkan pembahasan dari hadis pertama. Besok insyaallah kita akan masuk ke hadis yang kedua, masih pada hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan insyaallah, ya. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.